Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bersama Buya, Kamil, Mbak Amel, dan Komandan Ahmad, kita pagi ini akan olahraga, jalan-jalan. Dan ada info penting nih, katanya Kamil sama Mbak Amel sudah punya YouTube sendiri ya? Iya. Ada yang mau disampaikan sama teman-teman? Teman-teman, sekarang Mbak Amel, Kamil udah punya YouTube sendiri. Iya, nanti di situ kita share sama teman-teman ya. Iya. Belajar ngajinya gimana, sholatnya gimana, sama Mas Ahmad ya, salawatnya ya. Lomba, okay. Itu lomba ngaji ya, Al-Quran. Ya. Oke, okay. Sekarang Buya pakai sepeda. Kamil pakai apa itu? Maulaya. Maulaya fali wa salim. Ya, sekarang kita berdoa dulu. Berdoa dulu sini. Kamil, kita berdoa dulu. Mas Ahmad berdoa. Kita berdoa yang keras. Maulaya fali wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Ahmad yang keras. Baik, yuk. Berangkat teman-teman. Dadah, bye-bye.